pantun raja gentra pusaka pancatunga. Bakal nyandak carita, bakal nyandak galur lalakon. Dina carita anggara anggana anggani, miharsa tuang rama andungayuga. Kumaha geletuk batuna, kumaha gujubar caina. Dina jalana carita, jalana lalakon nubaka digara. Kupantun raja gentra pusaka pancatunggal di desa Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Atu bok bili, aya nu kasabit nami keur alit, kasebat nama parantos dewasa, kirang sareng langkungna. Dina acara pantun raja gentra pusaka pancatunggal, agung cukup lumur anu kasuhun, jembar hampura anu diteda. Bakal mapai sejarah lisan, bakal mapai cerita lisan. Sumangga. Agung Paralun, Agung Paraluna Paranuda Panjang Ya Pang. Sapa panjangna galur-galur nu cacan mungtung, carita nu can laksana. Tanah orang cuang diajar ngagalur turunan zaman kapungkur, mapai-mapai carita zaman baheula. Ngagalur turunan zaman kapungkur, nyacap kena carita keur waktu zaman dopeara. Galur nyatana turunan anu kapungkur, mapai-mapai carita nu katunda baheula. Nyatana atuh ye dikikis, diadu manis, disaroja saroja jati jati ning maya. Ngagalur nyatana disalbeting nagara nu kaceluk kawun-awun, kawentar kalo kajana pria. Ngagalur turunan zaman kapungkur, nyacap kena carita zaman baheula. urang cuang nutugen nyatana atuh ye ti carita nu katunda jaman baheula nyatana atuh ye di salah sawiji tempat tanapi di salah sawiji petapa. Cenah. Nyatana atuh ye di hiji muara lebak sip nyatana atuh ye muara lebak-lebak sipataruman. Bener. Atu eta nyatana di muara kali sipataruman teh atu nyatana saha anu nuju lalayaran saha anu nuju Kokojaya. Bener. Atu ye para widadari sawarga manik loka nuju lalayaran. Eta para widadari nyatana atuye keur ngalakonan lalayaran keur ngalakonan Kokojaya nyatana atuye ngalakonan silang langgoya. Benar. Di eta muara lebak sipataruman pinutri nutumurun ti sawarga manik loka atu eta mangsa harita saha nu ningali tinu tebisah nu nyawang-nyawang tinu anggang nyatana nu aya dina sapungkuran muara. Nyatana atuh ieu saha nu ningali dinu tebisahan nyatana nu nyawang-nyawang tinu anggang. Bener. Dina nyatana atuh ieu sapungkuran muara jenenganna Sang Pitapa nyatana Brawijaya. Eta nu ningali tinu tebih nyawang-nyawang tinu anggang kali ganeng ngagrendang dina manehna ningali Sang Pinutri. Atu eta nyatana tunda lampahna Pinutri nu keur ngalakonan lalayaran Kokojayan ngadon silanglang nyatana atuh ieu gemudik mul nyatana muli. Sang Pitapa Brawijaya ningali nyatana kaolekanna atuh eta Sang Pinutri anu nuju lalayaran anu nuju Kokojaya. Sang Pitapa kali gading ngagrendeng dina manahna ngandika dina salebeting ati boten kalilisan ka ngadangu tembalan Sang Pitapa. Waduh. Be teu disangka teuing teu dinyana teuing nyatana ieu kula keur ngalakonan tarak tapa. Bener. Kaligane aya Pinutri keur ngalakonan lalayaran Kokojaya ngadon silanglang mudik muli nyatana milir. Deudeuh tinemenan lamun kitu nyacarana. Eta Sang Pitapa kaligane nyatana atuh ieu nafsu sarebu nafsu nyatana atuh timbul sir timbul seneng nyatana ka eta Pinutri. Bener. Atuh ieu Sang Pitapa teu tatapa sini deui lantaran teu tiasa majar kumaha nyatana atuh ieu nyandak atuh ieu nyatana tilu buah loa. Saparantos nyandak tilu buah loa atuh eta nyatana Sang Pitapa kaligane nyatana ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa nyatana ngalebetkeun atuh ieu nyatana mangrupa sir dilebetkeun kana nyatana tilu buah loa. Saparantos dilebetkeun kana tilu buah loa nyatana eta buah loa bakal dialungkeun kana muara. Atu buah loa gancang na carita sampe ngalakonan nyatana ampul-ampulan dina muara. Bener. Ayeuna eta sangang pita pangalebetkeun esir. Karena buah loak keur ampulan-ampulan kali ganebre katingali nuker ngalakonan lalayaran katingali nuker ngalakonan kokojayan. Benar. Nyatana atuh ieu ku widadari nyatana nu tumurun teh sawarga. Tapi nutri nyatana atuh barang nyatana salah sawiji tapi nutri nyatana barang ningali nyatana atuh aya mangrupa tilu buah. Benar. Eta buah loak matak pika muruyen matak pika gemesen dapuguh nyatana parantos di lebetan nyatana pangawasa dapuguh parantos di lebetan pangaw nyatana pangabisa. Hey. Atu gancang na carita buah loak di candaku hiji pinutri. Tetatapa sini deui lantaran muruy nyatana luar biasa. Atu kaligane nyatana kerawas di daharku eta nyatana pinutri. Barang di dahar teh nyatana atua rokaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih nyatana eta pinutri ngadahar buah loa. Nikmat sarebu nikmat jadi sanimat jadi kulit jadi daging. Eta pinutri nyatana atu ye barang hanjat nyatana atu eta tina walungan ngalakonan kapidara teu inget di bumi alam. Sang pinutri nyatana ayeuna ngalakonan kapidara nyatana teu emut di bumi alam lantaran ngarasakeun nikmat nyatana eta buah loa nyatana sarebu nikmat jadi sanimat. Benar. Atuh eta pinutri sampe ngalakonan dikantunkeun nyatana ku para widadari nu sakawitna nyatana tujuh widadari anu tumurun nyatana atuh ngadon nalayaran ngadon kokojayan ngadon sirat. Benar. Dikantunkeun mulang nyatana ka sawarga manik loka. Eta sang pinutri nu ngalakonan kapidara nyatana lantaran tina tas ngadahar buah loa. Lami malami eta sang pinutri nyatana kaligane lilir nyari. Barang lilir nyaring nyatana ningali atu eta nu janten rencang-rencangna para widadari parantos nyatana leungit tanpa lebih parantos ilang tampak karana nyatana atu mulang ka sawarga. Hey. Pinutri ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat nyatana lantaran tetepi teteyasa hanjat deui. Kitu kaayaanana eta pinutri ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat tulung ngabantu Sunan Ambutulaksana Sunan Rama. Benar. Kunaon geuning iraga waking teu tiasa hanjat ka sawarga manik loka. Duh, 1000 ampun, 2000 ampun katilu manuhun bae. Jeung deui ieu nyatana raga waking teu arah teu bihari geuning duh. Tas ngalakonan lalayaran kokojayan nyatana ngadon siram atuh ieu raga waking tas ngadahar nyatana tilu bumbuahan. Ngar. Jeung deui eta buah naon geuning cak nikmat teuing karaosna sampe nyatana atuh teu emut di bumi alam. Naha buah naon jeung deui nyatana ti mana kawitna ti mana asalna. Eta pinutri keur ngajerit maratang langit nyatana keur ngoceak maratang jagat. Aya nyatana atuh eta dina sapungkureun muara. Pinutri nyatana sampe ngadamel atu patempatan asampe ngadamel nyatana atu eta hiji panyalindungan lantaran tetiasa hanjat dari kasawarga manik loka. Ngar. Pinutri teh nyata na keur ngalakonan. Ngahulang raga menang ajantul ngaurung balun nyata na atu bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran nyata na. Tibarang tas ngadahar buah loa. Nyata na nu nikmat sarebu nikmat sampe ngalakonan kapidara teu emut di bumi alam. Mangsa narita ngaraoskeun raga pangawakanana asa barerentan teu kira-kira. Jeung deui dina pendaharan karaos nyatana ngagul nyatana kaluhur ngagulusur ka handap ngagolosor. Ngar. Ulir ibarat nyata aya anu dudupak dina gua garba. Mingkin lami ma mingkin lami mingkin lami ma mingkin lami poe deui minggu deui minggu deui. Eta sang pinutri nyatana aya di eta tempat sampai minggu diganti ku bulan-bulan sampai datang teaun. Pinutri nyata na ngejerit maratang langit ngoceak maratang jagat lantaran ningali nyata na raga pangawakanan atuh eta dina pendaharanana mingkin lami ma mingkin ageng mingkin lami ma mingkin ageng. Benar. Pinutri ngoceak maratang jagat kaligane atuh ieu aya sawaratan katinggalan. Aya beja ngawang-ngawang nyata na atuh eta ka danguku sang pinutri. Eta sawarang ngawang-ngawang atana pinyatana aya sawara tanpa katinggalan. Tembalanana eta sawarang ngawang-ngawang pinutri dingin pinasti anyar pinanggi. Ngar. Besok pagi jaga baring kieu sanyatana sampean anu tangtu bakal ngalakonan kakandungan atanapi bakal nyatana ngalakonan gaduh tuang pinutra. Kulantaran sampean nyata na ngadahar buah loa nu nyata na kakambangan ombak kampul dina atu muara. Besuk pagi jaga baring dimana tuang pinutra babar dimana tuang pinutra lahir yen eta nyata na atu buah loa anu parantos di lebetan isirnya tanah sang pitapa Brawijaya. Benar. Gitu. Arok kaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih dingin kresa ning yang widi kresa yang domampara. Eta pinutrinya tanah sampai ngalakon molohok kembang kadu molotot mata simeten. Sakedapan teu lemek, sakedapan teu nyare. Emut nyatana kana kajadian tas ngadahar buah loa nyatana sarebu nikmat jadi sanipat nyatana sampe ngalakonan kapidara nyatana teu emut di bumi alam. Eta pinutri ngoceak maratang jagat ngajerit maratang langit. Jadi ira gawaki ngadahar nyatana tilu buah nyatana anu jenengan buah loa jadi nyatana aya pangawasa hiji manusa. Duh, teu disangka teuing teu dinyana teuing. Teu disangka teuing teu dinyana teuing. Geuning ieu nyatana ragawaki ngeduh sarebu ampun dua rebu ampun katilu manuhun bae. Eta pinutri nyatana arokaya hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat nyatana dasar atunya carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Tapi nutri nyata nanuker ngalakonan gariungan gede beteng. Atana pingalak nyata ngalakonan kakandungan tina sasakala ngadahar buah loa. Nyatana etak sirna sang pita pak Brawijaya. Nyatana nu dilebetkan karena buah loa ayena arokaya turbalaka bakal ngalakonan ngalahirkan kaligan yang larah biar. Tapi nutri nyatana sampe ngalakonan ngalahirkan nyatana babar tuang pinutra nyatana tilu sakembaran. Tapi nutri nyatana barang ningali tuang pinutra nyatana parantos ngagorah ayah dina tunjanganana. Barang diilik, disidik-sidik, diilik, dibulak-balik sadayana tuang pinutra nyatana pamegak. Atueta tuang pinutra terus dirawu dipangku. Sadayana tuang pinutra dimongmongku eta pinutri. Dimong-mongku etapi nutri nyatana bari bingung nu temanggi tungtung bari susah manah nu taya sudana. Sanajan bari jeng ngamong-mong tuang pinutra tapi etapi nutri nyatana atun tenembong kenyatana seker ngalakonan susah nyamana. Pinutri tenembong kenyatana atu nuker dirungrum ku kabingung atu eta katuang pinutrana. Mangsana harita pinutri nyatana atu ieu kedah kumaha nyatana pijalan kaluareunana danu barang tangtu eta tuang pinutra nyatana di mana nyatana atu nincak dewasa bakal tumaros. Karena kejadian-kejadian nu nimpah kana direina. Pinutri keur ngalakonan nyatana atuh ieu. Ngamong-mong tuang pinutra sanajan bari jeung dirungrum ku kabingung sanajan bari nyatana atuh ieu keur dirunduk ku kasusah mana. Anu aya dina gua garbana kaligane nyatana ras ingat kana purwa daksina. Purwa? Purwa itu kawitan. Daksina? Daksina kawakasan anyar pinemu jujuluk punika lantaran tuang pinutra teasan ngagaduhan jenengan. Benar? Pinutri nyatana timbul tina ati sanobari yen eta tuang pinutra lantaran gara-gara tina ngadahar buah loa keur ngalakonan koko jaya keur ngalakonan lalayaran nyatan. Atu eta tuang pinutra nyatana atu nu nomor hiji dijenengan keun nyatana Anggara. Anu nomor dua nyatana Anggana. Anu nomor tilu jenenganana Anggani. Setat nyatana pinutri sampe ngalakonan ngajenengan kentuang pinutra ngegleduk ngegelger. Atu eta nyatana separantosna ngajenengan kentuang pinutra. Pinutri terus ngadamal pa tempat tanah-tanah pingadamal pa dukuhan nyatana di eta tempat. Duh, dina tutugan nyatana muara ka atui. Dina tutugan muara. Eta nyatana lebak sipataruman. Eta nyatana arokaya turbalaka dingin pinasti anyar pinangi. Bari ngamomong tuang pinutra ngadamal padukuhana tanah pingadamal tempat nyatana di eta muara. mana dingin pinasti anyar pinanggi. Eta muara lamun ti kulona jenenganana atu ye kali logawa. Bener. Lamun ti kidulna jeneng dijenenganken kali meleng. Lamun ti wetana nyatana atu ye kali patik raja. Etanya tanah kali logawa kali melang kalayan kali patik raja nyata na atu ye tiginang tigirang na gunung kapuro Palembang gira. Ingat mana eta dingin pinasti anyar pinanggih nyata na atu eta di lebak kali sipat taruman nyata na ayah kocap nyata na muara atu ye titilu muara dijenengan kenyata na kali melang. Ingat itu kaayaan anak nyatana atu ya dina kutugen atu muara nyatana lebak sipat taruman. Ayana tunda lampah nak nyatana atu ya kali logawa kali meleng kali pelak nyatana patik raja. Ger. Atu etan nyatana urang cuang tunda lampah na di eta tempat nyatana disebut nyatana ener dayah oyag nagara disebut nyatana muara kali meleng. Ger. Urang cuang tendun di handelum sium tuna dianjuang seyang. Tunda caturanu dingin cuang tunda carita nu baheula. Benar. Urang cuang nyaturkeun pinutri nu keur ngamong-mong tuang pinutra ieu. Tapi nutri nuker ngomong-ngomong tuang pinutra mangsa narita. Nyatana atu yebar ditimang di wayang-wayang ditimang di ragu-ragu. Nah. Indung ratu bapak elang ditimang di wayang-wayang di wayang-wayang. Ditimang mah geningan mah di wayang-wayang. Ditimang mah di ragu-ragu. Cipula cipang ayaman. Rek pulang mah, rek pulang ka memalangan. Cuma ibu memalangan, rek pulang memalangan. Kincir melit kano cahe. Kanu jalan pikir malit gede dah kanu tadi di balat ma kanu seorang pajar mane nyam sama nuk tekan mah bari motongan lah iya pajar maneh panutan ayeuna muneang anak. Pajar mane muneang anak ka deketan mah popotongan. Adeketan ta popotongan. Kumama, kumala mun temandi. Nah aku naon atuh. Mataku jan da babanyeran. Kumahama, kumaha mun terjadi. Ngesikan mah gerang ngesikan. Ngesikan mah gerang ngesikan. Ngesikan mah ngesikan ka sumur kami. Ngilikan mah ayeuna gerang ngilikan. Ngilikan magerang ngilikan, ngilikan kabatur kami. Ngilikan kabatur kami. Kumama yung anana. Sangkan ulah laka hujana. Kumama, kumama nulungan anak. Jangkan mula, lakai dana. Kendang cilik di Pakauman. Kendang cilik di Pakauman ngantuk kenaning desa kula ningkene mah ningkene jagate sapa tungturken mah tungturken kasamak ngumpul tungturken mah kasamak ngumpul datang nama mungka gumulu. Datang na takagumulung. Kamana ma, kamana ngait kan cincin. Kakaler ma, kakaler ka tojo bulan. Kamana mah geningan niskeun pikir kepala da ku sabulan. Kocapi mah dijieun suling. Kocapi mah dijieun suling, boboko mah boboko di dung dadeng do. Salaki mah ayeuna di pinding-pinding. Salaki mah di pinding-pinding, kabogo ditunja tenjo. Kabogo ditunjat tenjo. Cium wanara di gunung. Lemong asyur mah gak pertapaan. lamun jelema geringan da kedah junung. Ngabela mah kamerdekaan, kebon sereh kebon kebonari. Kebon sereh mah kebon eri, tangkal nama tangkal nadi bareng petan. Mun migawe cep nandi nu bagernya, mun migawe repeh rapi, mun migawe mam repeh rapi timbul nama kasalametan. Mangandeker karembangan, regang nama urang pitesan, jika dede keningan da mikah eman. Menanggang mah sili antosan, kumasuling kumasuling, munculing mah munculing cari lumbae, kumakuring geningan da kumakuring, kuring mah baring umbae, puyung ku tadi nu kurung. Puyung dina kurung disumpitan teka tepi, isuk nguyung juragan ayeuna mun sore nguyung, isuk nguyung mas sore nguyung horeng teu laksana diri, horeng teu laksana diri. Ngalaham po sisi sumo, nah aku tebih hatunya kehalangan da gede cai, tong poma geringan asa umur-umur, urang abe la nagri, ditimang mah diwayang-wayang, ditimang mah diwayang-wayang, ditimang diragu-ragu, ditimang mah diragu-ragu. Indung ratu ayeuna mun bapak elang, ditimang diwayang-wayang, ditimang diwayang-wayang. Cai mulang cai mari, jika pundung da babanjiran, bingung mulang geningan da bingung bali, bararingung da pipikiran. nyata na eta pinutri. Ker. Anu ayah nyata na atu ya di muara kali melang. Duh, ker ngamong-mong ngasuhan tuang pinutra. Nan. Poe deui, minggu deui, minggu deui. Kaya atur balaka dingin pin nasti anyar pin nanggih dapuguh nyata na ada tuwantu carita. Ger! Di reka-reka sumalar jiga nyata na di alus-alus nyata na malar payu. Eta pinutri nyata atu yang ngomong-mong tuang pinutra na. Tuang pinutra tilu sakembaran nyata na anggara anggana anggani. Benar. Mangsa narita nyata na atu yen nincak remaja atana pinyata na nincak dewasa. Benar. Atu eta nyata na pinutri ningali nu janten tuang pinutra nu aya dina pangkonanana. Sanajan bari jeung katingali sok sering huleng jentul sok sering nyatana katingali bingung nu teu manggi tungtung nyatana lir ibarat nyatana susah mana nu teu aya sudan. Geur. Sang pinutri lain cenaku teu ngarti ka eta tuang pinutra anu geus barang tangtu nyatana bakal aya hal-hal nyatana nu didugikeun. Bener. Sanarita kaligane nyatana cumeluk atu ieu nyatana nenden kadedeh nenden kanyaah kanu janten tuang pinutra. Tembalan sang pinutri nyatana atu ieu aci bedaya cenenganan. Duh anaking anak ibu rade cali bager calik dina pangkonan ibu sakabeh tuang pinutra ibu anggara anggana anggani. Benar. Ibu nyatana dina danget ieu nyata ngumpulkeun anu jantan putra nyatana kumpul ngariung atuh ieu nyatana dina pangkonan ibu-ibu teh ngarasa bagja nu taya papadana anaki. Benar. Nanging dina sagedengan kabung hate, dina sagedengan kabagja ibu teh sabara poe nu kaliwat saminggu parantos kalangkung sabulan meh ampir kasorang. Benar. Anaking anak ibu duh, jimat ibu sakabe. Ibu teh sok risi sieun ku bisi rempan sok sieun ku beja sok sieun ku maha onam lantaran nyatana ibu nitenan kaayan hidap lir ibarat nungungang luh siang rawuhing dalu. Hey. Lamun siang nyatana lir ibarat nyatana anu taya kagiatan lamun wangi nyatana hidapnya nyatana kurang sare. Anak ing jimat ibu puputon kembang kedatono pangesi hate ibu sorangan tuh aya naon anak ing kunaon mana katingali napating haruleng jentul bae atuh sae waca balaka dina pangkonan ibu anak ing papalaka sep anak ibu. Benar. Sop kadengetes karasa kunu jantan tuang pinutra tilu sakembaran anggara anggana lan anggani. Tembalan nanan nyatana anggara kaulan nun ibu. Nuhun ibu. Atu ye putra panjenengan kaulan nun anggara ngaturakan sembah pangbakti kakersa jeng ibu kaulan nun. Nyat. Tembok bilih putra lenggah kirang tata kirang titi songong blengong luka klanyang camplak agung cukup lumur nukat suhun jembar hampur anu diteda ibu. Tuh anak king papala kasep jimat ibu. Dihampura lup, dihampura sakabe semapang baktinya tanah hidup anak king papala kasep. Benar. Anggara anggana anggani ulah cangcaya anaking jimat ibu Raden ulah cangcaya atu naon kolot ngarana lamun terek ngahampura kanu janten putrana. Benar. Entong borodalah dipenta sanajan ku henteu dipenta apan ibu teu weleh namprakeun dampal panangan ka iyang murba wisesa. Betul. Ibu munajat nu jantan putra teh supaya pait getih napang tulang na nyimpang tina panca bahaya na anaking mana ulah cangcaya. Pangdua aya dina sagedengan hidap anaking papala kasep. Duh, jimat ibu unyat anggara anggana anggani. Benar. Nah ayeuna ibu sejak tumaros aya naon nahaku naon anaking nyatana nahaku naon. Ibu risi sieun ku bisi rempan sieun ku beja. Benar. Nuhun ibu, ayeuna putra panjenengan ditaros ku kersa jeung ibu kaula nu. Bu, putra anggara anggana anggan, agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu diteda ibu. Putra nyatana aya dina pangkonan kersa jeung ibu. Dipikir-pikir sang saya kapikir diren nyatana dirasa-rasa sang saya karasa putra calik di iya tempat. Benar. Katingali nyatana tuh balarea katingali nu aya dina sagedengeun putra. Aya bingbingan aya pingan nyatana tinu jantan ibu kalayan nyatana mirang beja tinu jantan rama ibu putra teh sejatuh maros ka ibu. Benar. Ari ibu nyatana ari putra teh nyatana saha tuang rama putra ibu lantaran putra nyatana atuh ieu sok sering ditegor sok sering ditarosku. Rencang-rencang putra nu aya di ieu lingkungan kaula nun ibu. Benar. Eta sang pinutri nyatana aci bedaya. Barang ngadangut cariosan tuang pinutra naroskeun tuang rama anu ngayuga. Dapukuh nyatana parantos teu jauh kana dugaan. Teu jauh kana sangkaan kaligana nyatana remut inyupa pasungan nyatana atuh ieu cekekeuk. Nyatana atuh ieu ngalakonan cekekeuk seserian. Tembalanana sang ibu teh nyatana sang pinutri aci bedaya putri widadari nu tumurun ti sawarga manik loka. Duh anak king papala kasep jimat ibu Raden. Sawajibna anak king sawajibna. Leras pisan anak king papala kasep jimat ibu Raden. Ayeuna hidep tumaros nyatana kakresa jeung ibu. Ibu moal ngoretkeun, ibu moal ngahesekeun anaking papala kasep. Kieu sanyatana mah kieu. Anggara anggana anggani. Perlu nyatana hidap uninga ari ibu teh nyatana widadari nu tumurun ti sawarga manik loka ngalakonan lalayaran di ieu lebak nyatana Citarum atanapi nyatana lebak Cipatarum Ibu teh nyatana sarang rencang-rencang widadari ti sawarga. Ngadon lalanyar, ngadon koko jayan nyatana mudik milir. Benar. Di ieu lebak nyatana atanapi di ieu muara. Cipataruman kaulanmu. Nanging ibu teh arokaya turbalaka nyatana manggih nyatana nyatana tilu bumbuahan. Eta nyatana buah teh mangrupa buah loa ku ibu teh didahar anaking papalakase. Ar ibu tas ngadahar buah loa teh ngalakonan kapidara lantaran nikmat sarebu nikmat jadi sanikmat nyatana atuh ieu didahar ku ibu. Benar. Ibu ngalakonan nyatana kapidara ngalakonan pingsan teu emut di bumi alam sampai dikantunkeun ku rencang-rencang nyatana atuh ibu. Benar. Mulang ka sawarga manik loka duh anaking papalakase. Kajadian nyatana ibu sampai ngalakonan kakandungan anak king anak ibu raden. Tah lamun hidap ayeuna nyatana rek mihar satua ngerama. Ibu moal ngoretkeun, ibu moal ngahesekeun nyatana lantaran eta nyatana tilu buah teh nyatana kakawasaan hiji manusa. Bener. Kakawasaan hiji manusia nurut beja nyatana anu benang dipercaya nurutkeun hawatip nyatana nurutkeun atuh sawaratan katingalan. Eta buah loa teh nyatana nu parantos di lebetan esir nyatana sang pitapa tuh ayana nyatana di hiji nagara anaking. Ayana di hiji nagara nyatana ye. Sang pitapa jenenganana mana lamun hidap nyatana rek naroskeun tuang rama anaking papalakasep jimat ibu mangga gera ilari tuang rama anu ngayuga. Benar. Nyatana sang pitapa jenenganana jung gera diilari masing kapanggi. Ku ibu bakal dijurung laku, ku ibu bakal nyatana diandung pangdua anaking papalakasep kawajiban tuang putra nyatana kanu jantana sepuhna. Nyatana boh ka ibu boh ka rama nyatana kudu ngahaturakeun sembah pangbakti sing nyatana bisa mawa diri nyatana sing bisa mawa hurip rejeng hirupna anaking. Benar. Tah atuh ayeuna mah eta mah teu langkung hidap cenah lamun lamun laras rek mihar satuang rama jung gera lumaku beral gera lumampa. Lamun cenah rek sareng rejeng ibu bagja nu taya papadana bagja nu taya papadana. Tapi lamun kekeh teuing cenah rek mihar satuang rama nu ngayuga jung ku ibu anaking diandung pangdua tapi kieu anaking papalakase. Hidap tilu sakembaran anggara anggana anggani. Poma rongo poma. Kudu ngalakonan sarendek saliuk sabobot sapihanen. Kacai cek paribasa kudu jadi salewi kahar darat kudu jadi salebak ularek pakia-kia ularek pagirang-girang tampian sampai datangnya tanah atu ieu ka akhir zaman. Mangkahade anaking papalakasep. Dawuhan ibu amanat ibu saplekara dua plekara lamun hidap nyatana aturek luntat di ieu tempat. Lamun hidap rek luntat tina pangkonan ibu rek mihar satuang rama anu ngayuga. Benar. Yen cacan kapanggih tuang rama yen nyatana cacan di aku cacan di angken nyatana ku tuang rama mangkahade sanajan nyatana panas sarebu panas nyatana kerlumaku kerlumampah mangkahan nyatana mangkahade ularek ngiyuhan anakin. Bener. Sanajan hardang bayeng yang nyatana sarebu panas nimpah nyatana kahidap anakin pacuan ularek telem nyatana kanacai. Kitu anak yang papala kasep tak kumaha coba dawuhan ibu hidap nyatana sanggup atana pinte lamun sanggup junggera lumaku lamun nyatana atu tesanggup omat anak yang papala kasep ularek lunta ularek miharsa tuang rama anu ngayuga sebab nyatana hidup teh bakal ngalaman tantangan anu luar biasa nyatana bakal ngalakonan tantangan anu lain bantrak-bantrak kitu anak yang papala kasep tuh ibu nuhunkeun jawaban teh hidup anak yang benar. Tapi nutrinya tanah papatahnya tanah amanat kanu jantan tuang pinutra. Tembalan nananya tanah anggara, anggana, lan anggani. Benar. Atunya tanah kali ganepok nganika ibu. Mugia putra panjenengannya tanah atu naon anu jantan itek ti ibu naon anu jantan obor ti ibu nyatana mugia nyaya dinas sagedengan putra panjenengan ibu. Mugia putra panjenengan tiasa ngalaksanakeun dawuhan ibu kawulanu. Ler. Nanging ibu. Saumpamana putra panjenengan tetiasa ngalaksanakeun dawuhan ibu. Sarebu ampun, 2000 ampun katilu manuhun bae ibu. Putra lunta nyatana ibu kedah ikhlas. Putra lunta nyatana ibu kedah ridho ibu. Duh anaking papala kasep jimat ibu raden. Diandung pangdua, pangdua aya dina sagedengan hidup anaki. Benar. Jung geralu maku, beral geralu mampah, jigera indit pihar satuang rama. Sakali doi kahade, anaki kahade. Atuetanya tanah tuang pinutre. Sang pinutri nyatana widadari aci bedaya nyatana anu ayadi eta mua nyatana dina tutugan muara kali melak atana pinyatana kali citana mangsana harita seja undur indit nyata atu lir ibarat ngantun ke nagri lunta lir ibarat ngantun ke nagara undur tina pangkonan nibuna nyatana seja atu ieu asup leuweung kaluar leuweung naik gunung tumurun gunung jurang jero diturunan nyatana atu ieu gunung luhur diunggahan nete akar ngembing jangkar tilu tuang pinutra anggara anggana anggani. Atu ye nyatana sejak lumaku sejak lumampah mihar satuang rama nyatana. Yes. Mangsa narita tekali ganelar. Ponggawa miyang. Ratu miang angkat gendok-gendok daya angkat moyang-moyang jagat lelaki di kolong langit tonggere tonggere tonggere papa datang bareng tong atong naik tong tong naik tong naik no acuk bareng mama mayungan ana cangkano kahujanan kumama nulungan ana cangkano kaedan incir melit karo cai kondanya pae karo jalan pikir melit nakanu tadi pikiran anu saura turun kadu ayeuna tarag-rag nangka bunga dek-dek deui atuh turun sadu rag-rag basa embung daek daek Mama, petaru mayang kelebet kapas mori. Kumama, petaru hayang intele mesti sareri. Tonggeret, papa. Tong ejo, tong daek, tong daek kanulalajo. Sumur katuru banyiru ayah roda natanjakan saumur kakaranimu dibirang dapu pundakan. Tong geret, tong geret. Tong berem tong tong daek tong tong daek tong daek ngu acuk berem aya roda ta roda anyar keur mengkol mah di leuwi dinding di leuwi dinding aya bibi rangda anyar narengko sagede munding yung lain gening anda kerak lain japati belang jang-jang bingung lain dangewa lain bela pati sapanya tong daek, tong daek kanulalajo. Di kinciran ayeuna tadi nubale, kamuning sareng campedang. Cicing kurang sareng, es kuning sapendak-pendak. Patong berem tong tong daek tong tong daek tong daek ngu acuk berem ayeuna acuk berem bonggan bangkong bonggan bangkong kacai teu dimandikeun bohongan bohong, bohongan bohong, pas ini terjadikan. Sereg-sereg ayun nama temang katere, riap gancang taulah lila. Sajong-jongan masa heroyan, sakedeng maguru dadate. Eta jenengan nananya tanah, tuang pinutra. Anggara anggana lan anggan keur ngalakonan lumaku keur ngalakonan lumampah nyatana atuh ieu asup leuweung kaluar leuweung gunung luhur diunggahan jurang jero diturunan nete akar ngembing jangka bener nyatana atuh lumaku lumampah atuh eta undurna nyatana kali melangatan api nyatana tecitaru yeay lunta nyatana ngebat ke arah te iemo pin nyatana tuang pinutra lumaku lumampah pada pada ker lumampah teken tenden di handelem siem tunda di hajuang siang tunda caturan nu dingin carita nu biheula tinggal luungna pipir lawu jalang na mana tengah ima ami cece ngareureuh kentineng saheulaan hayang beureum jago kate, hayang eureun saeulan madantos cape ieu. Pamirsa anu mulia, sumangga dina carita Anggara Anggana Anggani, urang cuang tunda sakedap ngareureuhkeun katineung kumaha geletuk batuna kumaha gujubar caina. Ieu tilu tuang pinutra nurek miharsa tuang rama anu ngayuga teh sumangga urang antos sakedap. Pamirsa anu mulia, sumangga urang cuang teraskeun dina jalana carita jalana lalakon anu nuju digarap. Dina carita tilu tuang pinutra miharsa tuang rama anu ngayuga sumangga. Para luna para nuda panjang pangampura iya pangampura hampura sapa panjang nagaluran ucaca nungtunga carita nucan laksana atu ye jenengan anak nyatana tilu tuang pinutra nuka luar nyatana atu ye ti pertapan atana pinyatana atu ye ti muara kalimut jenengan anak anggara anggana lan anggani anu rek miharsa tuang rama terus lumaku terus lumampah nyatana asup leuweung kaluar leuweung gunung luhur diunggahan jurang jero diturunan nete akar ngembing jangkar lumaku lumampah beak minggu. Beak poe beak minggu nyatana datang bulan. Tilu tuang pinutra nyatana atu terus lumaku terus lumampah ke arah timur. Arokaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih atu iya nyatana tilu tuang pinutra kaligane poksa sauran nyatana atu iya anggara. Tembalan anak nyatana anggara. Dimas Anggana Anggan Beam Dimana tuang rama nungayuga Dimas Yorang lumaku yorang lumampah ges beak poe beak minggu datang bulan. Can kapendak tuang rama can ayah raratan tuang rama Dimas. Akang geus teu kuat. Akang nyatana atuh ieu hayang istirahat. Akang nyatana atuh ieu. Geus hanaang hareudang bayeung yang anu lain dikieuna. Aduh, kawelan nun kakak. Sing sabar kakak sing sabar mugia nyatana atuh ieu pangdoa ti kersa jeung ibu aya dina sagedengeun urang kakak. Bener. Hayuuuh. Kakak urang nyatana cuang pateuh yen urang nyatana atuh patuh mah nyatana kakak sanajan luhurna gunung bakal aya dina nyatana atuh dina handapeun bincurang bakal aya dina nyatana handapeun kengkeongan kaula mun kakak. Nah. Dimas Beam ieu nyatana si kakak arokaya turbalaka Dimas tekuat bager. Si kakak tekuat terus terang baik. Kakak ayu. Yuh, orang cuang terus rumahku kakak, cuang terus rumampa. Mugia nyatana tinekanan sapanejah kapendak nyatana jeng tuang ramanunga yuga kakak. Nah. Eta nyatana tilu tuang pinutra Anggara Anggana lan Anggani terus lumaku terus lumampah nyatana atuh yen nuju ka arah timur. Arokaya atur balaka dingin pin masti anyar pinanggi. Tengah berang nyatana ngatungan terang-terang panas poe ereng-erengan. Eta nyatana tilu tuang pinutra nuker lumaku tilu tuang pinutra nuker lumampa. Benar. Kaligane atuh yen nyatana anggara tuang pinutra sang pinutri nyatana aci badaya mangsana harita barang ningali walungana tuh ye tetata pasini deui nyatana ngagejebur majar nyatana palai siram iya. Tembalan nana nyatana anggara atuh yen keur ngalakonan lumaku keur ngalakonan lumampah barang ningali atuh yen nyatana hiji walungan. Lantaran dirinda nyatana teu kuat nyatana atuh yeu mawa panas lan teu kuat nyatana mawa hareudang bayeung yang barihanaan. kali gane cemeluka dina Dimas. Dimas. Dimas, si kakaknya telah palai ibak Dimas. Si kakak palai telem Dimas. Kali gane koleang kujubar. Ternyata nak dua tuang pinutra nyata nak molohok ngembang kadu molotot mata si meten. Atukah kana nyata nak anggarada? Ngegujubar kana walungan kerlepan mangsana harita. Atu inya tana koko jayan lalayaran ngabibita ka eta nyatana dua satria ngabibita ka dua nyatana tuang pinutra nuker lumampa arok kaya dingin pinasti anyar pinanggi dingin kersa ning yang widi kersa yang domampara tanya tanah anggara atu bakal hanjat nyatana tas ngalakonan ibak bakal hanjat tas ngalakonan nyatana atu eta teleum tina walungan kali gane leungit tampa lebih ilang tampa karana wujud anggara kajadian nyatana atu ye kajadian gudel atanapi nyatana atu ye saiji mundi. Barang nyatana atu ye leungit hujud nyatana anggara katingali nyatana kudua tuang pinutra nyatana anggana lan anggani. Kali gane ngajerit maratang langit kociak maratang jagat tulung bantu kaulan nun kakadu teuing kakak. Kakak geuning si kakak salin hujud kakak. Kakak ayu orang cuang lumaku ayu orang cuang lumampah biar satu agama kakak ku naun geni si kakak kia kajadian anak kakak benar ku naun kakak yu geni si kakak salin hujudnya tanah kajadian atu gude kajadiannya tanah mangrupa kerbo kakak benar. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, kunaon atuh ieu nyatana nu tumibak nyatana kana janten geus kakak. Eta nyatana anggana lan anggani ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat ningali nyatana atuh ieu sadulur anu kolot jenenganna anggara nyatana salin hujud kajadianna nyatana saiji gudel. Atanapi mangrupa gudel. Ceak maratang jagat kali gane cop kadenge teh karasa atuh ieu ku anggara tembalanana anggara Dimas anggana anggani arokaya atur balaka dingin pinasti anyar pinanggih Dimas nyatana ieu kula anggara ngalanggar nyatana atunyat wangsit nyeker sanjeng ibu ngalanggar wangsit amanat nyatana atu tiker sanjeng ibu bet kieu kajadianana ya Allah Gusti Nu Maha Agung Dimas jung si adi gera lumaku bral si adi gera lumampa keun nyatana akang bakal calik di ieu tempat tapi sanajan nyatana atuh ieu si kakak salin hujud sanajan si kakak salin rupa nyatana kieu kaayananna si kakak tetep sadulur si adi di mana aya gugup ripuh di mana aya bancang pakewuh sanajan si kakak anu kolot tetap bakal ngabantu si kakak nyatana bakal ngasuhan bakal ngabayuan nyatana si adi benar. Tetap di mana aya kasulitan si kakak bakal tunduk sanajan nyatana sifat satu wujudna Aduh, kaulah nun kakak. Kakak rebunuhun laksa ketika bingahan kakak. Jadi si kakak mau neruskan perjalanan kakak. Dimas, arokaya atur balaka. Si kakak nyatana atau dapugo gesalin sifat si kakak dapugo gesalin rupa. Lain si kakak nyatana ku tengah dukung, lain si kakak nyatana ku daek nutur-nutur si adi. Tapi nyatana anu tangtu jadi panghalang nyatana si adi. Kalaya nyatana atun si kakak. Mana ayina wayahna Dimas, jung geralu makubral geralu mamba. Jigera ini nyatana diandung pangdua ku si kakak kalayan. Sanajan ayah di mana nyatana si adi. Sanajan nyatana kerkumaha si adi. Tetap si kakak bakal ngasuhan, tetap si kakak bakal ngabayuan. Benar. Tetap si kakak bakal tunduk nyatana ka si adi. Tetap si kakak nyatana bakal ngawula ka si adi. Dimas, jung, geralu makubral, geralu mampah. Teangan tuang ramanunga juga masing kapanggih Dimas. Atul luntan nyatana gancang, carita gancang lu dicarita kenana. Ler! Etan nyatana anggara nugesalin hujud nugesalin rupa mangsana harita atu eta dikantun kenyatana ku adina. Benar. Terus lumaku, terus lumampah deh. Anggana, anggani sejaknya tuyunya tenan mihar satua ngeramanunga juga. Benar. Ayeuna nyatana atu poe deui, minggu deui, minggu deui. Lumaku, lumampah. Do teuing eta tuang tinutra. Atuh nyatana barang anjog ka hiji tempat, barang anjog nyatana eta keur lumangku, barang eta keur lumampa. Nah. Dingin pinasti anyar pinanggih, dingin kersaning yang widi, kersa yang domampara. Eta tuang pinutra anggani nyatana sadulur anggana anu bungsu mangsana harita nyatana atu ya kerlumaku mangsana harita eta nyatana kerlumampah digiringkeun atu eta ku kakana nyatana anggana. Nah. Atu arokaya atur balaka barang nyatana ker ereng-erengan panas poe ker ereng-erengan panas tarik kali gane nyatana atu ye tuminda kakakannya atu ye kaanggana nyatana palayere majarna palayengarereh palayererab. Atu eta nyatana anggani merdih nyatana katuang rakana kajenenganana anggana. Tapi nyatana anggana kekeh atu ye nyatana temasihan izin atu eta kakana kekeh temasihan nyatana atu ye karena kapalaina anggani. Lantaran risi sieun ku bisi, rempan sieun ku beja, nyatana sok sieun kajadian saperti atuh kakana jenenganana anggara. Bener. Tetep adina nyatana atuh ya anggani diasuh, tetep angina anggan nyatana anggani dijaga, diraksa atuh ya ku anggana. Sampai terus lumaku, terus lumampah. Poe deui, poe deui. Poe diganti ku minggu, minggu nyatana datang bulan. Eta keur lumampah atuh ye nyatana dapugu. Eta anggani geus teu kuat ieu. Angga rupani mang sana harita barang nyatana atu ningali mang rupa nyatana atu yerungun. Benar. Atana piningali nyatana mang rupa atu yenyatana tangkal peringatana pinyatana dapuran awi. Benar. Etanya tanah anu kaceluk kawun nawun kawentar kalau kajana pria atau etanya tanah skas anu kaceluk nyatana atau ye haur gerang. Benar. Tetatapas ini dari anggani anu kerlumaku anu kerlumampah kairing kenyatana ku kakana kali gane loncat baripok ngadika. Aduh kakak nyatana rayi tekuat kakak palayara raba. Kakak palayara raba tu kali gane koleak jeblus. Kali gane nyatana rab dina eta nyatana handapun. Haur tut nyatana haur gereng ngarana. Ngalak nyatana ngalakonan ngadang heak ngalakonan nyatana atu yeni is atana pinyatana ngabah hai dina eta. Nyatana dapuran haur gereng. Arokaya atur balaka dingin kersaning yang widi kersa yang domampara nyatana atu ye anggani balai dengen telbae. Duh barang dicelukan nyatana kukakana jenengan anak anggana. Eta anggani barang atu ye ngorejat nyatana hudang atu barang ngorejat nyatana rek nyampur ke kakana. Benar. Kali gane nyatana salin hujud. Kali gane salin rupa. Tanpa lebih nyatana hujud sajati hilang tanpa karena nyatana hujud manusia. Benar. Kajadian nyatana mangrupa ulah. Duh. Atu eta nyatana aya dina dapuran haur gerang. Iya. Eta anggana barang ningali nyatana adina anggani jenengan anak nyatana salin hujud nyatana ngahujud mangrupa ula. Benar. Anggana nyatana angajerit maratang langit ngociak maratang jagat sasambat nyatana kekersa jengibuna. Nanging barang sasambat atu yin nyatana ayah sawara ngawang-awang ayah sawara tangka tinggalan. Tembalan sawara tangka tinggalan. Anak King Anggana dingin pinasti anyar pinanggih dingin kersa ning yang widi kersa yang domampara kakak hidup jenengan anak Anggara gesalin hujud rupa sifat sato nyatana saiji gudel. Benar. Adi hidup nyatana si bungsu anggani salin sifat nyatana ngahujud ulah besana jan bari jengkitu ulah putus asa anaki. Juh geralu maku beral geralu mampa. Gerat terus ke nyatana pilari tuang ramah tapi sana jan bari jengkitu eta dulur hidup anaki. Atu eta anggana nyatana barang ngadangu sawaratan katinggalan. Barang ngadangu nyatana sawarang awang-awang. Tembalan anak anggana. Duh. Adi mas anggani. Dedeh bagera dedeh. Hampura si kakak nyatana hampura. Dan meren si kakak ngagaduhan kewajiban mihar satuang ramanunga yuga. Si adik gening nyatana ayina salin hujud mang rupa nyatana sifat sato ular rupa nadimas. Dedete ikimas. Atu etan nyatana tembalan adina nyatana atu yesi bungsu anggani jenenganan. Hey. Tembalan anak kali. Tuh. kaula nun kakak, nuhun kakak. Si kakak ulah salempang, si kakak ulah hariwang. Atuh ya raga waking sanaos parantos salin hujud tetap nyatana bakal ngabantu, bakal nyatana nerus, nyatana bakal ngabantu kena perjuangan si kakak. Kaulah nun kakak jung, tapi di mana ayah kasulitan? Di mana ayah kasulitan, di mana ayah kasusah sana jana atuh ya raji panjenengan geus salin sifat salin rupa tetap bakal ngabantu geur nyatana gerang ngagejog bumi tilu kali atuh raji bakal dungkap tandaning nu jadi dulur nyatana ngundang. Bener kakak. Jung geralu maku beral geralu mampa. Tak anggana nyatana harita terus ngantun kendai adina anggani nyatana nu ngahujud ngajadi ulah. Waktu eta nyatana urang cuang tunda lampah na anggani nyatana nu ngahujud ngajadi ulah nyatana dijenengankeun si Ongklang. Bener. Atu eta nyatana kakana anggara nyatana atu nunga jadi gudel di jenengan nyatana di jeneng nyatana atu nunga jadi kerbo di jenengan ken si gudel. Eta anggana terus lumaku anggana terus lumampa. Der. Nyatana ke arah timur iya. Atu iya nyatana anggana numihar satuang rama jenenganana sang pitapa Brawijaya numut kenyatana sawaratan katingalan. Nah. Atu iya anggana terus lumaku terus lumampa. Ayeuna urang cuang tunda lampah na nuker lumaku cuang tunda lampah na nuker lumampah numihar satuang rama jenenganana sang pitapa Brawijaya urang cuang nyatur kenyatana di nagara atu iyo do iyo. Atuh nyatana saha anu nuju nyatana dirungrumku kabingung saha anu nuju nyatana atuh ye diterpa nyatana ku kasusah mana jenenganana atuh ye Prabu Brawijaya. Nyatana Prabu Brawijaya anu nuju calik dina kursi gading adepan di langkan cana lengga ing nawaritna. Nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton nyatana pingkalih atu ye para narpati pingkalih nyatana para tantama. Nar. Atu ye pangagung pangagung nagara. Nuju kumpul ngareung bongkok ngaronyok. Nyausan kana pangangkir atu ye nyatana sang raja Prabu Brawijaya. Ngandika sang Prabu Brawijaya. Kali gane nyatana ngandika nek mang sanarita kali gane pok ngandika papa i. Sakabeh para tantama, sakabeh para prajurit, sakabeh para narpati pangagung nagara. Ayeuna arandika diangkir lain dina wanci hempak merbayak salain dina mangsa. Benar. Kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok nyatana nyaosan kana pangangkir kula ayeuna. Kula bagja nu taya papadanan marga nu jadi lantaran. Sakabeh nyaosan nyatana kana pangangkir kula ayeuna mangke. Maka kula nyatana atu ye kula rek aya nu dibadami kenyatana rejeng sampean ngeunaan kula dina dangat ieu pangna ngumpulkeun nyatana atu pangagung-pangagung nagara pangna nyatana ngumpulkeun atu ieu para narpati, para bupati, pangagung nagara. Naon sababna? Nyatana ieu kula dina hiji mangsa. Nyatana ngagaduhan pariwanan atanapi ngagaduhan impian. Hei, kuningakeun ku sampean kalayan. Nyatana cik coba nyatana sugan aya anu bisa ngahartikeun kana pariwanan kula. Benar. Kula nyatana dina hiji mangsa ngalakonan lalayaran numpakan parahu kancana. Lalayaran dina tengahing lautan ditebaku angin leutik nu ngahiliwir enak goyangna. Nanging dina sagedeng nyatana numpakan parahu kancana lalayaran dina tengahing lautan nuju Kokojayan nyatana atuh jadi tebaku angin leutik nu ngahiliwir enaknya goyangna. Tiba-tiba aya angin puyuh lilinduan angin topan taliwawang nyatana atuh meh hampir nubruk nyatana atuh eta kana parahu anu ditumpakan kukula. Meh kula nyatana karem. Meh kula nyatana atu hampir nyatana cilah. Benar. Coba sakabeh para pangagung nagara. Sakabeh para narapati nagara. Nyatana coba nyatana ierek aya naon di nagara. Atuh nyatana pok ngandika salah sawiji nyatana pangagung nagara. Kaligane tembalanana. Yuh, kaula nun gusti. Abdi gusti ngaturakan sembah pangbakti kahunjuk dampal salira paduka gusti kaula nun. Atuh ya abdi gusti nyatana nyanggakan sembah pangbakti tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal. Benar. Nyatana atuh ieu nyata atuh abdi gusti sajatu maros. Hapunten anu kasuhun. Atuh ieu abdi gusti nyatana ngeunaan nyatana masalah pariwanan kersa jang gusti. Dina wengi naon antara dina dinten naon kersa jang gusti nyatana ngimpin. Jiu bagja tinemenan lamun kitu nyacarana. Hei para pangagung, kula nyatana ngagaduhan pariwanan atanapi kula nyatana ngimpi dina poe Senen wage. Kitu sanyatana. Atuh eta nyatana para pangagung nagara dapuguh di nagara. Seueur pangagung anu cukup ku elmu seueur nyatana atu ieu para tantama anu loba ku pangawasa. Benar. Jeung sajabana duh ngeunaan atuh ieu pariwanan atanapi impianna nyatana atuh ieu nu jadi ratu nu jadi raja jenenganna atuh Brawijaya. Bener. Mangsana harita nyatana atuh eta dina pariwanan dina Senen wage ninggangna atuh ieu nyatana dina Sasmitaningroh. Eta impian teh deuh. Eta pariwanan hade rejeng goreng na bakal kaalaman ieu. Atuh copnya tanak akadenge tes karasa Jepang agungnya tanak anu nuju kumpul ngariung. Tembalan atu yunya tanak salah sawi Jepang agung iu nun gusti kaulanun. Atu numut kenyatana panaluk nti. Nurut kenyatana atu iu. Emutan abdi gusti. Masalah pariwanan kersa jang gusti nyatana atu iu kalarasan kaulanun. Aya efek sampingna. Kaya-kaya kersa jang gusti nyatana. Atu iya nyatana bakal aya huru-hara di negara atanapi bakal kawiwirangan di negara. Kitu kaulanun, agung bae ngawurkeun cai ka langit kaulanun. Sanes bae nyatana meri mapatahan ngapa ka hayam. Sanes hayam mapatahan ngojay ka meri. Kitu kaulanun, hampura abdi gusti kaulanun. Barang eta nyatana sang pitapa ngadangun nyatana atu eta ti pangagung anu nuju hempak marbayaksa kaligane nyatana reup beureum kreum-kreuman beungeut nambaga beureum nyatana atu ieu katingali panon boloto tuwaos ka kerotan da amarah ka gila-gila nyatana atu eta ka pangagungan nyatana anu nyarita tembalan nyatana atu sang Prabu Brawijaya iu sampean nyocot sampean babacot ulah padu bledag kula ngajar kula ratu kula raja ewuh kalawan napa majar manerik ayah bancang pakewuh naon nu jadi sabab. Naon jadi sabab? Aduh, kaulanun. Numutkeun panalungtik nyatana kaulanun. Hapunten anu kasun. Yuh. Hei, para tantama. Para senopati, tewak nyatana atuh pangagung. Nyatana lamun kitu nyacara narek ngahina ngahampas rek ngawiwirang nyatana kanu jadi ratu kanu jadi raja. Kula pangagung. Kula raja, ewuh kalawan apa, sampean nyarita tapi kalabih dinya nyata narik ngawibirang nyata naka kula. Tewak batur, cangkalak batur, asupkan kana obag. Nyatana dimana teka jadian, dimana nyatana teka nyataan, ulah sambat kaniaya ditek-tek behengna digorok ti korona dipodaran ulah sambat kaniaya. Rek ngawiwirang kanu jadi ratu, rek ngawiwirang kanu nudu jadi raja. Kula ewuh kalawan apa? Kula sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Atu eta nyatana sang nyatana jenenganana Prabu Brawijaya anu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Atu eta pangagung nagara nyatana anu mere beja mangsana harita. Dicangkalak, diborogo, dirante, direbetkeun kana obang. Memang atu ye pangagung-pangagung nagara, memang atu ye nyatana para narpatih nagara. Nyatana atu serba salah, ngajawab salah, teu ngajawab salah. Lir ibarat ngadahar buah si malakata mada. Atu eta nyatana tawanan parantos dilebetkeun kana obag. Eta nyatana para narpati, para pangagung, atu bala tentara nyatana di nagara Majapahit nyatana atu yenu di bawah nyatana jenenganana Prabu Brawijaya. Benar. Sanajan bari jeung kitu dapugo siap sayaga nyatana caringcing nyapageuh kancing. Saringset nyapageuh ikat lantaran bisi aya hal-hal anu teu dipikarep.

para luna para nuda panjang apa ngampura ya pangampura. Galuran nu caca nung tunga carita nu can laksana atu ye urang cuang nu tugen galur anu kapungkur mapai mapai carita nu katunda. Iye nyatana anggana anu lumaku lumampah ayeuna dungkap nyatana katapal batas nagara. Sejami harsa tuang rama anu ngayuga jenenganana atu ye Sang Pitapa Brawijaya. Etau anggana barang dungkap nyatana katapal batas nagara atanapi kalawang saketeng. Nyata di lawang saketeng dijaga nyatana ku lapisan para pejaga. Benar. Kaligane nyatana anggana cumluk tinu jauh cumalabang tinu anggan. Majar mane mentanya mamentangan yang tembalan nyatana atu yanggana. Aduh kaulan amit urang nagara amit amit atu yeraga waktu ngerek mentanya nyatana atu nyatana mentanya mah sejak nyatana atu ye mentangan ya. Nah. Mugia enggal rampeskeun kaulan nun enggal calikeun atu ye barang cop kadenge teh sakarasa nyatana ku para pejaga atu eta nyatana lawang saketeng mangsa narita atu ye atu eta anggana nyatana atu ye dicalikeun ieu. Tembalanana nyatana yu para pejaga lawang saketeng nyatana atu ye lapisan para pejaga tembalan para pejaga. Oh punggawa sampean nyatana jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan dungkap nyatana kaya tempat sampean kaluaran ti nagara mana ti umbul mendi saha jenengan anak jeung rek aya naon kaperluanana pangna nyatana cumluk tinu jauh cumalabang tinu anggang menta dicalikeun menta dirampeskeun. Tembalan para pejaga lawang saketeng cop padenge teh sakarasa atu ieu nyatana ku anggana. Aduh kaulan nuhun para pejaga rebu nuhun laksa ketika bang kabingahan duh atu ye nyatana raga waking teh nyatana kaluaran ati kukuk ngariung kaulanu jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang marana sejak nyatana mih nyatana rek mihara satuang rama kitu kaulanun yen tuang rama teh nyatana ka atuh hiriwing bawa angin kolepat bawa nakilat ka bencaku sadulur nyatana nan ayana di ieu nagara Majapahit kaulanun. Jadi sampean rek mihara satuang rama ayana di nagara Majapahit. Aduh leres dawuh pangandika kaulanu saha tuang rama sampean kaulanu gusti nuhun rebu nuhun laksa ketika bingahan aduh kakasih nate Sang Pitapa Brawijaya kitu kaulanu yat atu ye nyatana para pejaga lawang saketeng atu barang eta anggana. Nyata na atu eta ngangken nyata atu tuang rama kak sang pitapak Brawijaya atu rep gene krai pias beungeut nambah gaberum awakna kembang weraan marga nu jadi lantaran nyatana teu kugurat angin kaligane aya nyatana anu ngangkeun atuh tuang rama atana pinyatana ayang diangkeun tuang putra ieu. Eta nyatana tembalan para pejaga lawang saketeng katingali nyatana rep genek rai pias atuh ieu nyatana salah sajwiji para pejaga nyatana lawang saketeng. Atu kali gane berabat beribit berabai lumpat sakalumpat lambet nyatana atu yang ngadeheus ka salebeting kedaton nyatana atu yang kasang Prabu Brawijaya anu nuju calik tina kursi gading adepan dilangkan cana langga ing nawaretna. Atu eta nyatana para pejaga barang dungkap kana pangkonan sang ratu atanapi kana pangkonan nu janten raja. Bener. Sedok nyembah nyatana atu eta ka sang Prabu Brawijaya baripok ngandika, "Aduh kaula nun Gusti. Benduk kasuhun salah katarima kaula nun. Mugia tong jantan murka kaula nun ieu abdi Gusti dedeheus kaula nun Gusti." Sop kadenge teh sakarasa nyatana kunu jadi raja atuh eta di eta nagara sang Pitapa Brawijaya. Bener. Tembalan sang nyatana atuh yeun jadi raja. Yuh. Aya naon? Ponggawa. Aduh, kaula nun Gusti. Atur nyatana unjuk uninga kaula nun. Abdi Gusti nuju ngajaga ngaraksa di lawang saketeng di tapal batas nagara. Bener. Atu ayeuna teh nyatana atu aya tatamu kaula nu. Eta tatamu nyatana atu dipariksa ku sakabeh ponggawa. Majar maneh nyatana atu sejadedeheus ka kersajeng Gusti kaula nu ngangkeun kenyatana yen eta tatamu teh ngangkeun tuang pinutrana kalayan ngangkeun tuang nyatana atu rama ka kersajeng Gusti kaula nu. Mugia tong jantan mendu kaula nu. Atu eta nyatana sang Pitapa Brawijaya nyatana Prabu Brawijaya katingali nyatana beungeut beureum katingali waos kakerot panon boloto tanda amarah kagila-gila tembalan sang Pitapa Brawijaya popoi. Jadi aya manusa rek nyatana atuh yang ngurek nyatana ngancurkeun atanapi nyatana rek ngarusak di nagara di mana yeuna. Aduh kaula nun di lawang saketeng kaula nun nuju dijaga parantos dicangkala kaula nun lantaran ngangken nyatana ka kersajeng Gusti tuang rama kitu kaula nun. Bagjan utaya papadana daguan nyatana atu nyatana sang Pitapa nyatana Prabu Brawijaya nafsu ngaguduguduk amarah teu kawadahan lantaran nyatana atu terumaos ngagaduhan tuang pinutra emutanana. Aduh. Atu yinnya tanah uwaos ka keropan non boloto tanda amarah ka gila-gila. Lur, kaligan neng ngabeberkeun dampal panangan. Kaligan neng ngabeber cacabok sagede ampig-ampig boroboy cucuk dadapan boroboy kunang-kunangan. Lur, aku etanya tanah bari ngabrag-berag. Nafsu kagira gila iya. Ternyata na Prabu Brawijaya gancang na carita. Ayina dungkapnya tanah kalawang saketeng di tapal batas nagara. Benar. Embalan atui barang dungkap na kalawang saketeng pok ngandikannya tanah sang pitapa Brawijaya barinya tanah atui kekerot. Mangsana tetempalan ada sang Prabu Brawijaya papa iu. Kisanak, saha sampean? Aduh, kaulan nun, gusti atau ye nyatana. Nyat jenengan atu anggana kaulanu. Mugia tong jantan bendu atu ye nyatana. Anggana jauh ngabaduyut lemut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan kaulanu. Sejak nyanggakan beheng tek-tek kena tikoro-goro kena suku genteng belokan marga nu jadi lantaran. Aduh, kaulanmu. Sejak nyata nami lari tuang rama anu ngayuga anu kacelu kawun-nawun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara jenengan nyata nasang pitapa atu ye Prabu Brawijaya kitu kaulanmu. Dan penggawa di mana sampean? Aduh, kaulan. Nyatana atuye raga waking teh kaluaran ti kukuk ngariung ti kersa jeng ibu kaulanu. Penggawa. Cangkalak batur, siksa batur. Ieu manusa nyatana atuh rek ngaruksak ieu nagara. Rek ngaragragkeun harkat darah cajat nyatana nu jadi ratu nu jadi raja. Kula ngajar, kula nyatana terumasa boganak. Hei, punggawa. Jawab ku sampean. Nyatana saha sampean sebenarnya? Aduh. Cekap di gusti genyatan atuh ya. Raga waking teh anggana kaula nun jenenganana dipodaran sampean. Atu etan nyatana anggana making sana harita kaligane nyatana disepak didupa. Ditampiling gabit dicabok ranggap nyatana ku para pejaga. Lawang saketeng kalayan nyatana ku pangagung-pangagung nagara. Sampai ngalakonan nyatana dibebet-bebetin, sampai ngalakonan dibalang-balangkan, disepak, didupa. Mangsa narita ditampilin gapit, dicabuk rangkap, koleang gajarang. Ternyata na anggana mangsa narita dikepung waku dibuhaya mangap dicangkalak atau disepak didupa kolen gajerang. Ditampilin gapit dicabok rangkap didupa kolen gajerang. Put diantung-antung ninggang tunggul ditarung keninggang datang dibentak keninggang cocok dicocok keninggang pasti dibanting ke. Ibu betul kalau yang gajarang. tampili kalian kejerang, disepak kalian kejerang, kejerang, kejerang. Etanya tanah atu anggana sampai ngalakonan tetiasa majar kumaha. Di kepung wakul di buaya mangap. Atuku urang negara sadaya ku para tantama sadaya ku para senopati sadaya atu yeu nyatana ku pangagung. Negara anggana sampai ngalakonan raga pengawakan rambambas pinuh ku gara nyatana ku darah bengut gara renuk balas ditunggu. Awak hararejo balas disupak balas disepak balas didupak ditampiling gapit dicabok rangkep. Atu ye dibebet-bebetkan dibalang-balangkan ayana sampe ngalakonan diborogon dirantainya tanda dilebetkan karena obat. Etanya tanah anggana sampai dicangkalak dilebetkan karena obat etan api karena pangberokan disiksa nyata nak mangsa narita. Atu iya jadi tawanan pangagung-pangagung negara Majapahit atu iya. Nyatana anggana mangsana harita nyatana atu tetiasa majar kumaha ngan saukur tiasa ngajerit maratang langit. Oceak maratang jagat nyatana atu ye sasambat ka nyatana kersajeng ibuna atu ye aci bedaya anu aya nyatana atu ye di muara tuh lebak sipataun. Pingkali sasambat atu ye nyatana ka kakana kalayan adina jenenganana atu ye anggara kalayan anggani ye. Tembalanana nyatana atu ye anggana anu ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat lantaran raga pangawakan rambambas pinuh kudara. Benar. Gara reneuk balas ditenggeul hararejo balas disepak didupak disiksa nyatana atu eta di nagara sampai nyatana cumeluk atu ye ka anggara nyatana nusalin hujud nyatana kajadian kebodungkul atanapi nyatana kajadian nyatana atu ye mangrupa gudel. Nah. Kalayan nyatana atu ye ka adina jenenganana anggani anu nyatana salin hujud ngajadi mangrupa ula. Atu etan nyatana dapuguh busukna terhing madu rembesing kesuma ganti sukma kandange dewa. Benar. Dua sifat sato atanapi dua sifat wujud sato nyatana atu ye jenenganana kebodungkul kalayan nyatana atu ye mangrupa ulah. Barang ngadangu atu etan nyatana jadi sadulur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Petan nyatana kebodungkul kaligane nafsu ngagudug-gudug amarah teka wadahan sampai kutak luhurna digambul kutak pendekna didupa sampai ngalakon sisirit ti barang bijil atuh naon bae anu deket naon bae nyatana anu kapendak mangsana harita disuduk digambul baring ngabrag-brag lulumpatan. Nyata nang ngudag-gudag ga eta datang na sora. Kalayan atu yang nyata na mangrupa wujud hula-ula nyata na atanapi nyata na anggan. Ayin nang ngabrag-brag lulumpatan lebat lawang manjing lawang sakedeng guru dagde atang. Nyata na kebedungkul ayin nyata na sampai atu yedungkap nyata na katapal batas negara ngadedengeken eta sorak nyata na ngadedengeken atu eta nyata na nu jadi sadulur ker ngejerit maratang langit ngoceak maratang jagat barang kadenge aya dina salabeting negara atu eta nu ker ngalakonan ngajaga lawang sakete lapisan para pejaga mangsa narita kale gane des tobruk des sodok des gambul nyatana atu mangsa narita sakadang kebodungkul nyatana ngamuk di eta negara sampai ku taluhur di gambul sampai ku taperdayak di dupak disepak di dupak sisiriti barang bijir di gambul kali gane koleng kejereng. Atu etan nyata na atu mangrupa kebodungkul kalayan sakadang ula ngamuk di eta nagara atu nyata na kebodungkul nyuduk bari ngagambul sakadang ula mangsa na harita nyata na nguak ngawik atu nyata na nyembur kalayan atu ngagambul. Etanya tanah atu ye pangagung-pangagung negara para narpati, para senopati atu ye etanya tanah para papati di negara sampai ngalakonannya tanah panikku etanya tanah keayaan daya dua sifat satu ngamuk di etan negara sampai ngalakonannya tanah atu ye seernu anu katubruk seueur anu kalejeng, seueur anu dipatuk nyatana pula, seueur anu disembur nyatana pula, kalayan disuduk usang kebodungkul, disepak didupak lek ganjaran. Eta nyatana pangagung-pangagung nagara, hamba rakyat nagara, mangsa narita seueur anu masing pati, seueur anu ajal perlaya, mangsa narita dek lejeng atana pindi suduk digambul. Ayo, ayo. Nyatana kusang kebodungkul alias nyatana atu anggara anu ngamuk di eta nagara. Disepak didupak lek gajareng. Entong boro nyatana mangrupa pelajuri. Entong boro nyatana mangrupa pangagung. Nyatana karaton diurakari, karaton disuduk digambul, disuduk nyatana ku kebodungkul, nyatana miharsa atletan ujani sadulur jenengan anak anggana anu ker ngalakonan jerik letik balilihan, ker ngalakonan wajah marat anggana, disepak dirupak kali gari kolek, gajarang kolek, gajarang kolek, gajarang kolek, gajarang. Etanya tanah para tantama para senopati para papati nyatana negara pangagung pangagung negara sampai ngalakonan gubar katawuran nyatana saurang pun tayanu mangap mulia nyatana tayanu bisa atu etan nundukeun nyatana dua sifat sato anu nyatana ngamuk di nagara ieu. Atu etan nyatana entong boro atu para narpati entong boro para senopati entong boro nyatana bawahanan. Bener. Sedengkeun nyatana atu ieu anu jadi raja na sorangan jenenganana atu ieu Prabu Brawijaya. Nyatana atu yang ngawat sanajan ngawatak pengawasa nyatana atu ye ngaluarkan pusaka nyatana. Tapi sadaya nataya nu mampu ngaladenan atu eta dua sifat satu. Anu sakarat ngamuk di eta nagara. Ka aya anana ieu sampe atuh nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya bingung nu teu manggih tungtung mana susah nu taya sudana margan nu jadi lantaran nyatana sadayana para narpati sadaya para senopati atuh nyatana pangagung-pangagung nagara. Teu aya nu mampu, teu aya nu kuat ngaladenan eta dua sifat sato nyatana anu ngamuk di nagara. Bener. Entong boro nyatana sifatna umat nyatana sifatna atuh ye pangagung entong boro sifatna papati sanajan karaton dirusak nyatana di lebeting nagara. Diancur-ancur nyatana ku dua sifat sato. Anu akhirna nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya sampe ngalakonan nyatana atu ye sumbar-sumbar atanapi nyatana sampe ngalakonan saembara sing sahan nyatana nu bisa nundukeun atanapi nyatana nu bisa ngalumpuh kedua sifat satu jenenganana. Atu eta kebodungkul kalayan nyatana atu ye jenenganana si ongkla. Sadayana nyatana atu ye surak ambalan majar maneh teu sanggup. Sadayana surak ambal-ambalan bari gubar katawuran atuh teh eta nagara lumpat sakalumpat lampet nyatana majar teu sanggup kitu kayanana barang atuh eta nyatana cop kadenge tes karasa nyatana kupangagung anu sakawitna disiksa kupangagung anu sakawitna nyatana atu ye diborogo dirantek kulantaran nyatana atu nagara bakal nyatana kena kubancang pakewuh nu aya dina lebet obat. Bener kaligane atu eta pangagung anu aya dina lebet obat atana pinu aya dina pangberokan anu jadi tawanan satadina ayeuna pok nganika Gusti, ya abdi Gusti nyatana salah sawiji pangagung nagara. Ya abdi Gusti nyatana anu jadi tawanan. Ya abdi Gusti nyatana anu sakawitna disiksa lantaran nyatana kersa jeung Gusti ngeuna nyatana atuh ye. Nuhunkeun dipangbahaskeun masalah dina pariwanan. Abdi Gusti nyatana sampai kungsi nyatana kenging pangnyiksa. Abdi Gusti nyatana sampe ngalakonan kenging atau iya nyatana siksaan anu model kita narupana sampe dilebetkan karena obat nyatana dina pangberokan. Bener. Gusti nu maha nyatana. Sembahan abdi Gusti. Abdi Gusti sanyatana tong borok dalah dilarasana jandugi kapati mangga teteng abdi Gusti nyatana atau iya babakti kakrasa jang Gusti kaulanun. Ayeuna upamina nyatana dipercanten. Nyatana sakabeh pangagung nagara. Sakabeh nyatana atuh ye para tantama, para narpati, para bopati. Atanapi nyatana papati-papati di nagara anu tangtu nyatana moal aya nu kuat naon sababna. Gusti. Ayeuna nyatana leuwih hade geura dungkapan nyatana tawanan anu sakawitna nyatana ditawan. Bener. Nyatana eta ayah hiji satria atanapi ayah hiji jajaka. Anu tas disiksa nyatana ayina ayah dina obag. Anu tas disiksa ayina ayah dina pangberokan. Nyatana majar maneh eta tuang pinutra atanapi eta jajaka nyatana rek ngaku nyatana tuang rama nyatana kakrasa jeung Gusti. Telangkung kersa jeung Gusti. Lamun bener-bener eta tuang pinutra nyatana ngangken tuang rama nyatana kakersa jeung Gusti. Coba-coba nyatana gerat atuh ayeuna gerat ditanya. Sanggup nyatana atuh ngaleumpeukeun dua sifat sato. Eta mah teu langkung Gusti kaulanun. Atuh eta sang pitapa Prabu Brawijaya ras ingat kana purwa daksina. Purwa kawitan daksina. Daksina kawekasan anyar pinemu jujulu punika. Kaligane nyatana atuh emut nyatana atuh bener pisan yen ieu nyatana aya manusa nu ngangken nyatana tuang rama. Leuwih hade nyatana atuh rek diadukeun jeung dua sifat sato nyatana. Eta sang pitapa Brawijaya mangsa narita terus ngadeheus atuh eta nyatana kana tawanan. Nah, atanapi kana pangberokan. Nyatana atuh ieu kaangganan nu aya dina pangberokan beungeut nagara reuneuk balas diteunggal awakna hararejo balas disepak raga pangawakan rambabas pinuh ku darah nyatana atuh ieu sampe ngalakonan nyatana atuh darah garing dina raga pangawakanana. Kaligane nyatana atuh ieu sang pitapa nyatana Prabu Brawijaya mangsa narita ngadeuk tem nyatana pok ngadika yu. Hei, Punggawa. Sampean nyatana majar maneh neangan tuang rama nu ngayuga saha rama sampean? Aduh, kaulan nun Gusti. Sihapunten anu kasuhun abdi Gusti Arokaya turbalakan numutkeun dawuhan kersa jeung ibu kaulan nun. Yen tuang rama teh nyatana sang pitapa Brawijaya kaulan nun kitu numutkeun dawuhan kersa jeung ibu nyatana ti petapan. Di mana nyatana ibu sampean? Duh, kaulan nun Gusti. Ayana nyatana kersa jeung ibu teh di nyatana hulu sungai atanapi nyatana atuh di hulu muara lebak sipataunan. Nah, kitu kaulanun kitu entah abdi Gusti teh nurutkeun kersa jeung ibu kaulanun. Punggawa, ayeuna nyatana Arokaya Turbalaka. Kula nyatana geus kapalang belang, kula geus kapalang wirang. Lur. Naon sababna? Sebab kula terumasa nyatana ngagaduhan garwa, sebab kula nyatana terumasa ngagaduhan tuang pinutra. Ayeuna sampean majar maneh ngangken-ngangken nyatana tuang rama, ngangken-ngangken nyatana atun jantan putra-putra Prabu Brawijaya. Ayeuna sampean ngahina ngahampas nyatana. Rek ngaragragkeun harkat darajat nyatana nu jadi ratu nu jadi raja di nagara Majapahit kula ngajar. Tapi keur kula ayeuna, kula teu jadi masalah. Kula daek ngaku ka sampean, tapi di nagara ayeuna keur aya bancang pakewu. Aya dua sifat sato nyatana ngamuk di nagara. Hiji mangrupa kebodungkul. Kadua nyatana mangrupa nyatana sifat sato ula. Ngamuk di nagara. Bala Korawa, bala kaula, para tantama, para senopati, para narpati nyatana gubar katawuran burak rantak di nagara. Benar. Ayeuna keur kula. Moal kaberatan nyatana ngangken kasampean.

ragawaking beungeut karareuneuk balas di teungeul hararejo balas di sepak balas di dupak boa-boa ieu jalan kabagjaan bakal patepang patepung laungu ya bakal diangkeun kaula nun lamun nyatana rayi duh tiasa nundukeun hidap ka Anggani kalayan Kakang Anggara geus ayeuna meunggeus ulah rek ngarusak nagara eta nyatana kebo dungkul kalayan nyatana sifat sato ula rupana bener kaligane atuh eta sifat sato ula nyatana ngelel-ngelelkeun letahna mangka nyatana dingin pinasti anyar pinangi du iya eta dua sifat sato kewan kalah depak nyatana dina pangkonan atuh ye anggana kasaksian nyatana atuh eta ku kusakabeh para penjaga lawang sakit kusakabeh balakorawa anu masih ayak ku para tantama nusakawit na nyumput barinya lindung nyak kituka ayak ananla surak ambal-ambal atuh eta nyatana kadenge balakorawa kadenge balakaula kadenge nyatana hambarayat kalayan atuh eta para tantama anu aya di nagara nyatana ngadenge surak ambal-ambalan bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana atuh eta balakorawa atuh eta nyatana barang breh katingali nyatana atuh ieu kunu jadi ratu kunu jadi raja nyatana sang pitapa Prabu Brawijaya kaligane ngadeheus nyatana atuh eta ka Anggana anu sakawitna jadi panggerokan pok ngandika sang pitapa Prabu Brawijaya mangke saha sampean nyatana ngaran aduh kaula nun cek abdi gusti ge abdi gusti teh nyatana atuh ye Anggana kaula nun tuang putra kresa jeung ibu nyatana aci bedaya kaula nun anu aya nyatana di natutugeun muara kali sipatahunan kaula nun lamun kitu nyacarana taya bayana lamun kitu nyacarana atuh ye sampean bakal diangkat di nyatana atuh di jantan nyatana diangkat nyatana putra kukula tapi kula pada ngangkat nyatana sampean nu jantan putra sampean bakal dipasihan patempatan di mana sampean nyatana atuh nyatana tempat panggilan cekap di gusti ke kaulanu dina tutugeun muara kali sipatahunan atanapi kali Citarum kaulanu nan yu taya bayana ayeuna sampean nyatana diangkeun putra ieu kula Prabu Brawijaya nyatana nu ngarajaan di nagara naon sabenerna nyatana sampean pada diangkeun putra sampean bakal dipasihan patempatan kalayan bakal dipasihan gelar tapi moal dicalikeun di ieu nagara moal dicalikeun nyatana di ieu nagara sampean bakal nyatana atuh ieu bakal dipasihan patempatan bakal dipasihan nyatana atuh ieu padumukan aduh kaulan nun gusti

tina lalan nyatana tina sasakala ngalabatkeun esir kana buah loa. Bener. Geuning si horeng si mana horeng nyatana setiap amal perbuatan setiap kalakuan bakal nyatana timbul kembang bakal timbul buah. Gitu kayana anak Sang Pitapa Prabu Brawijaya bunga Amarwata Suta bunga Gunung Amarwata anak lantaran nyatana atu yesana jan nyatana ngagaduhan tuang pinutra sanajan bari jengtel liwat nyatana atina dirina sorangan itu kaayaan nagara atu ayeuna nyatana di nagara Majapahit atu tentrem ayam jembar lihpak lojin lawih deui. Nyatana atu mangsa narita eta nyatana anggana diangkan putra kalayan nyatan atuye kebedungkul kalayan nyatan si ongklang alias atuye nyatan anggani para pamirsa anu mulia dina jalana carita anggara anggana anggani miharsa tuang ramanunga yuga aina sampai dungkap di ujung acara. Bok bilih bae aya nu kasabit nami keur alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkung. Seueur saur anu teu kaukur loba carita nu teu kareka. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu diteda. Manawi dina acara. Pantun Rajah Gentra Pusaka Pancatunggal. Kirang kalaresan nuhunkeun dihapunten anu sagengagengna cag urang cuang tunda dipungkas ku wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.